بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan Al-Babul Khamis, bab yang kelima, fi adab hamilin Quran, tentang adab-adab bagi para hamilin Quran, para pembawa Al-Quran. Kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Faslun, pasal. Masih dalam bab adab-adab bagi para pembawa Al-Quran, yaitu para penghafalnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, yanbaghi an yuhafidha ala tilawatihi wa yukthira minha. Seyogianya seorang hamil Al-Quran, hendaklah dia menjaga dalam tilawatul Quran, menjaga membaca Al-Quran, yaitu terus menerus dia membaca Al-Quran dan memperbanyak membaca Al-Quran. Apalagi seorang hafiz atau hafizah, lebih ditekankan kepada mereka untuk menjaga tilawatul Quran, menjaga amalan membaca Al-Quran, dan hendaknya memperbanyak bacaan Al-Quran sebagaimana para salaf mencontohkan kepada kita. Wa kana salafu radhiyallahu anhum lahum adatun mukhtalifah fi qadri ma yakhtimuna fi. Para salaf, para pendahulu kita yang soleh, mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan yang berbeda-beda dalam beberapa lama mereka bisa mengkhatamkan Al-Quran, atau dalam berapa hari mereka mengkhatamkan Al-Quran. Para salaf dalam hal ini, mereka memiliki kebiasaan yang berbeda-beda dalam hal mengkhatamkan Al-Quran. Berapa hari sekali para salaf, para pendahulu kita mengkhatamkan Al-Quran, akan disebutkan di sini oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Tentang kebiasaan para pendahulu kita dalam mengkhatamkan Al-Qur'an. Yang bisa jadi kita akan takjub dengan apa yang telah dilakukan oleh para ulama terdahulu. Bagaimana mereka memanfaatkan waktu. itu untuk mengkhatamkan Al-Quran. Kita langsung saja. Farawa Ibnu Abi Dawud an ba'di salaf annahum kanu yakhtimuna fi kulli syahraini khatmatan wahidah. Ibnu Abi Dawud meriwayatkan dari sebagian salaf bahwasannya mereka mengkhatamkan Al-Quran setiap 2 bulan sekali. Setiap 2 bulan sekali, 1 kali khatam. Kita berapa? Setahun sekali, itu pun Ramadan. Nahnu muqassir. Benar-benar kita ini muqassir. Benar-benar malas. Banyak waktu terbuang. Bila dibandingkan dengan kebiasaan salaf ini, 2 bulan sekali khatam Al-Quran. 2 bulan berapa hari? 60. Al-Quran berapa juz? 30 juz. Berarti sehari setengah juz. Sehari setengah juz. 1 juz berapa lembar? 10 lembar. Setengah juz berarti berapa lembar? 5 lembar. Cukup setiap sholat 5 waktu 1 lembar saja. Ya. Maka dalam 2 bulan khatam. Setiap sholat 5 waktu manfaatkan waktu untuk membaca 1 lembar saja. Ini sehari 5 kali. Ya. Itu minimalnya, belum yang kita baca dalam sholat-sholat kita, sholat malamnya, sholat sunnahnya, ya. Nah, itu saja 5 kali dalam sehari setiap habis sholat 5 waktu misalkan atau sebelum, ya 1 lembar saja, maka 2 bulan khatam. Kemudian wa an ba'dihim fi kulli syahrin khatmah. Ini lebih. Naam, hebat lagi. Dan Ibn Abi Dawud juga meriwayatkan dari sebagian para ulama, sebagian salaf, sebagian para pendahulu kita yang saleh, mereka mengkhatamkan Al-Quran setiap 1 bulan sekali. Berarti 1 hari 1 juz, sehingga 1 bulan khatam. Wa an ba'dihim fi kulli 'ashri layalin. Subhanallah, ada yang lebih hebat lagi. Dan beliau juga meriwayatkan dari sebagian salaf, mereka mengkhatamkan Al-Qur'an setiap 10 malam. 10 malam sekali khatam Al-Qur'an. Berarti 1 malam berapa? 3 juz. Wa an ba'dihim fi kulli thamanin layalin. Fi kulli thamanin layalin. Dan juga beliau meriwayatkan dari sebagian salaf, mereka mengkhatamkan Al-Quran setiap, tadi 10 malam ya. Kalau yang ini setiap 8 malam. Berarti 1 malam berapa juz? 30 bagi 8. Berapa? 3,5 juz. Kurang lebih. Nah. Wa anil aktsarin fi kulli sab'i layalin. Dan beliau juga meriwayatkan dari kebanyakan aksarin, banyak berarti. Fi kulli sab'i layalin. Naam. Banyak dari kalangan salaf mereka menamatkan Al-Qur'an setiap 7 malam. Berarti sepekan sekali khatam Al-Qur'an. Baik. Berarti satu hari berapa juz? 30 bagi 7. Tinggal dihitung. Nah, 4 juz. 4 juz lebih ya. Wa an ba'dihim fi kulli sit layalin. Ada lagi yang lebih naam cepat. Diriwayatkan dari sebagian mereka ada yang mengkhatamkan Al-Qur'an setiap 6 malam. Wa an ba'dihim fi kulli khamsi layalin. Dan juga diriwayatkan dari sebagian salaf mereka mengkhatamkan Al-Qur'an dalam 5 malam. Wa an ba'dihim fi kulli arba' layalin. Dan juga diriwayatkan dari sebagian mereka bahwasanya sebagian mereka menamatkan Al-Qur'an setiap 4 malam. Nah. Wa an katsirin fi kulli 3 layalin. Dan diriwayatkan dari kathirin, banyak dari kalangan salaf juga mereka menamatkan Al-Quran fi kulli 3 layalin, setiap 3 hari atau 3 malam. Berarti 1 malamnya berapa juz? 10 juz. Nah, ini dimungkinkan mereka membacanya dalam sholat-sholat malam mereka. Wa an ba'dihim fi kulli lailataini. Dan diriwayatkan dari sebagian mereka juga ada yang menamatkan Al-Quran setiap 2 malam. Nah, 1 malamnya 15 juz berarti. Wa an katsirin fi kulli yawmin wa lailah khatmah. Ada yang lebih cepat lagi. Dan juga dari banyak kalangan salaf mereka menamatkan Al-Qur'an setiap sehari semalam. Sehari semalam khatam. Baik. Dan demikian ketika seorang sudah hafid Qur'an, ya. Nah, maka dia ketika membaca Al-Quran merupakan suatu kenikmatan yang besar, kenikmatan dan kelezatan tersendiri. Ya. Apalagi dia baca dalam sholatnya, ya. Gak terasa, walaupun kaki sudah bengkak-bengkak, ya, sholat malamnya, tapi lantunan bacaan Al-Quran terus dia, nah, gak bosan-bosannya. Ya. Nah. Hafid Quran, mutkin lagi. Kemudian kata Syekh, wa minhum man kana yakhtimu fi kulli yaumin wa lailatin khatmataini. Ada lagi yang lebih. Di antara mereka ada yang mengkhatamkan Al-Quran, naam, dalam sehari semalam 2 kali khatam. Kalau tadi sekali khatam, ini 2 kali khatam. 2 kali tamat Al-Quran. Subhanallah. Wa minhu man kana yakhtimu 3. Di antara mereka ada yang mengkhatamkan Al-Quran 3 kali dalam sehari semalam. Wa khatama ba'duhum thamani khatamat. Dan sebagian mereka ada yang mengkhatamkan Al-Qur'an 8 kali khatam dalam sehari semalam. Arba'an fil lail wa arba'an fin nahar. 4 kali khatam di malam hari dan 4 kali khatam di siang hari. Dari yang disebutkan di atas, setiap 2 bulan sekali khatam, sampai ini sehari semalam 8 kali khatam, 4 kali di siang hari, 4 kali di malam hari. Nah, dari poin pertama tadi sampai terakhir, kita termasuk yang mana? Nah. Tay, subhanallah. Nahnu muqassir ya ikhwah. Kita ini muqassir. Jauh dengan apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita, yang sangat semangat dan bersungguh-sungguh dalam ibadah dan ketaatan. Tidak ada waktu yang sia-sia, enggak ada waktu yang terbuang. Nah, contoh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ini, yang umurnya kurang lebih 35 tahun ya, atau lebih dikit gitu, meninggal dunia masih muda. Tapi subhanallah, kitab-kitabnya berjilid-jilid, sangat banyak. Di antaranya kitab ini. Alaihi rahmatullah. Kitabnya sangat banyak. Kalau antum datang ke perpustakaan, masuk ke bagian kitab-kitabnya Imam Nawawi, maka akan terlihat berjejernya kitab-kitab Nawawi. Rahimahullah ta'ala. Padahal umurnya sebentar. Mati masih muda. Belum sempat menikah. Gak ada waktu untuk menikah. Bukan gak mau atau benci dengan sunnah nikah. Bukan. Gak ada waktu. Siang dan malam menulis terus. Padahal dulu belum ada listrik kayak gini. Nah, para ulama dahulu, mereka menulis di bawah lentera yang ada di jalanan. Kalau di jalan ada lentera, kesempatan datangi lentera tersebut, nulis di situ. Ada yang memanfaatkan lentera masjid. Karena biasanya dalam satu masjid ada satu lentera yang tidak dimatikan, ngumpul di situ, nulis. Ada yang memanfaatkan cahaya rembulan. Nah, kesempatan bulan purnama, menulis sepanjang malam. Seperti Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, memanfaatkan terangnya bulan purnama, beliau menulis kitabnya. Naam, subhanallah, para ulama alaihim rahmatullah betul-betul memanfaatkan waktunya. Tidak ada yang sia-sia dari waktunya. Maka tentunya kisah-kisah para ulama yang terdahulu, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, jadi ibroh, jadi pelajaran untuk kita. Jika kita melihat keadaan para ulama terdahulu seperti ini kondisinya, fa aina nahnu min haula, maka di mana posisi kita dibanding dengan mereka? Masih jauh. Kita menganggap ta'lim tiap malam rutin, kemudian kalau ada daudorodak selalu datang, terus barakallahu fiik, rajin baca Al-Quran dan seterusnya, menganggap kita sudah masya Allah ini udah paling padet, ternyata belum ada apa-apanya, dibanding dengan para ulama terdahulu. Yang waktunya subhanallah siang dan malam. bermanfaat, ya, maksimal waktunya. Taib, lakin la yudrakul la yudrak jilluh. Yang tidak didapatkan semuanya, jangan ditinggalkan sebagiannya atau mayoritasnya. Nah, alhamdulillah masih bisa taklim ya. Nah, walaupun taklim mungkin sehari sekali, yang sudah sehari sekali ini jangan sampai ketinggalan. Ya. Nah. Taib. Betapa perhatian para ulama dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, demikianlah ketika seorang na'am telah terkait hatinya dengan Rabbnya. Hatinya betul-betul telah terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, selalu rindu dan rindu dan rindu terus. Nah, selalu ingin dekat-dekat dan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa lisan-lisan mereka basah dengan berzikir kepada Allah, qiraatul Quran, nah, tadris wa ta'lim, ya, dan seterusnya, nih, para ulama terdahulu, ya. Nah, jika mereka tidak membaca Al-Quran, maka mereka mengajar, ya. Jika mereka tidak mengajar, maka mereka murojaah. Jika mereka tidak murojaah, maka mereka menulis. Ya. Jika mereka tidak menulis, maka sholat. Ya. Sholat sunnah, sholat ini, dan seterusnya. Ya. Nah, demikian. Berpindah dari satu amalan ke amalan yang lain. Ya, yang semuanya amalan soleh. Nah, bahkan tidurnya pun tidur dalam rangka supaya nanti bisa lebih semangat lagi untuk ibadah. Nah. Tidurnya mereka para ulama, nah, tidur yang memang sudah ngantuk, ya. Nah, bukan belum ngantuk dipaksa-paksa tidur, ya. Tapi memang sudah ngantuk, ya, baru tidur. Bahkan ada yang tertidur di atas kitabnya, ya. Nah, kemudian tiba-tiba terbangun lagi di malam hari, kemudian menulis lagi, melanjutkan tulisannya, tertidur lagi, ya. Kemudian terbangun lagi, melanjutkan lagi tulisannya, dan seterusnya. Nah, kemudian di tengah malam mereka berdiri sholat. Ya. Nah, baik. Sampai-sampai muridnya Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala ketika melihat bagaimana amalan Abu Hanifah dalam kesehariannya. Ya, mulai dari setelah dari tengah malam beliau bangun sholat malam, kemudian sholat subuh, habis subuh apa yang beliau lakukan, duduk di majelis, ya, kemudian sampai jam berapa, ya, kemudian sholat duha dan seterusnya sampai zuhur, habis zuhur ada majelis lagi dan seterusnya sampai malam beliau pulang. Nah, ya, sampai-sampai muridnya mengatakan, kapan ini beliau ini tidur, ya. Nah, sampai seperti itu, ya, subhanallah. Waktu yang barokah, ya. Allah berkahi waktunya. Nah, waktunya para ulama alaihim rahmatullah, Allah berkahi. Ya. Maka ini menjadi motivasi, ya, penyemangat bagi kita untuk semakin perhatian dengan Al-Quran, ya. Membaca Al-Quran. Jangan menyia-nyiakan waktu. Ya. Nah, baik. Ya, subhanallah. Ketika Allah berikan kesempatan untuk safar dengan masyayikh, ya. Nah, kami melihat masya Allah masyayikh, ya, di waktu yang na'am sampai di waktu nunggu apa ini boarding pass, ya, boarding pass baca mushaf, buka mushaf membaca Al-Qur'an, ya, subhanallah, betul-betul waktunya dipakai, ya. Nah, kalau kita nunggu boarding pass, ya, paling kotak-katik HP, ya, Nah, sama'ah di telinga ya. Masyaallah. Ini para masyayikh kita mengajarkan. Nah, dalam memanfaatkan waktu. Di waktu-waktu seperti itu masih sempat membuka mushaf, membaca Al-Qur'an. Baik. Maka ini motivasi bagi kita untuk kembali membuka Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Ya. Jangan hanya di bulan Ramadan. Nah. Baik. Kemudian setelah Ramadan selesai, ya. Nah. Kita lanjutkan. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala Famin alladhina kanu yakhtimuna al-khatmata fil yawmi wal lailah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu wa Tamim ad-Dari wa Sa'id ibn Jubair wa Mujahid wa Syafi'i wa akharun. Dan di antara orang-orang yang dahulu mengkhatamkan Al-Qur'an dalam sehari semalam, di antaranya adalah sahabat Utsman ibn Affan. Kemudian sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, kemudian Sa'id ibn Jubair. Kemudian Al-Imam Mujahid. Rahimahullahu ta'ala. Dari kalangan tabi'in. Satu tabaqah dengan Muhammad bin Sirin dan Al-Hasan al-Basri. Imam ahli tafsir. Mujahid. Rahimahullahu ta'ala. Imamnya na'am dalam bidang tafsir. Kalau untuk membuka kitab-kitab tafsir, baik tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya, nah, itu riwayat-riwayat tentang tafsir, nah, datang dari Mujahid. Qala Mujahid, berkata Mujahid, ya, banyak. Alaihi rahmatullah, imam dalam bidang tafsir. Beliau, nah, mengkhatamkan Al-Quran dalam sehari semalam. Demikian pula Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, yang hafid Quran, menjadi hafid Quran ketika umurnya 7 tahun. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian belum genap 10 tahun sudah hafid Muwatta Imam Malik. Kitab Muwatta Imam Malik rahimahullah. Nah. Wa akharu dan yang lainnya. Dari kalangan para ulama yang banyak yang mengkhatamkan Al-Quran dalam sehari semalam. Dan ini para hufaz semua ini, ya, para hafid semua. Nah, Mujahid, Imam Syafi'i dan yang lainnya. Kemudian wa min alladzina kanu yakhtimuna thalath khatamat Sulaim ibn Itr radhiyallahu anhu qadi Misr fi khilafati Muawiyah radhiyallahu anhu wa qasu ahli Misr. Di antara orang yang mengkhatamkan Al-Qur'an 3 kali ya, dalam sehari semalam, di antaranya adalah Sulaim ibn Itr radiyallahu ta'ala anhu, qadi Mesir ketika itu, ketika zaman khilafahnya Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu. Sulaim ibn Itr qadi Mesir, qadinya negeri Mesir, dan qas ahli Mesir, khatibnya ahli Mesir ketika itu. Farawa Abu Bakrin Ibnu Abi Daud annahu kana yakhtimu fi kulli lailatin thalath khatamat. Abu Bakar Ibnu Abi Daud meriwayatkan bahwasanya beliau mengkhatamkan Al-Qur'an 3 kali fi kulli lailah, dalam setiap malam. Jadi Sulaiman bin Itr mengkhatamkan Al-Qur'an dalam setiap malamnya 3 kali khatam. Warawa Abu Umar Al-Kindi fi kitabihi fi qudati Misr. Demikian pula Abu Umar Al-Kindi meriwayatkan dalam kitabnya Qudatu Misr. Nah. Beliau menyebutkan tentang Sulaim bin Itr radhiyallahu taala anhu, annahu kana yakhtimu fil lailah 4 khatamat. Bahwasanya beliau Sulaiman bin Itr radhiyallahu taala anhu mengkhatamkan Al-Qur'an dalam semalam 4 kali khatam. Wa qala Syekh Shalih al-Imam Abu Abdurrahman As-Sulami radhiyallahu anhu. Kemudian berkata Syekh Shalih al-Imam Abu Abdurrahman As-Sulami radhiyallahu anhu, sami'tu Syekh Abu Utsman Al-Maghribi yaqul, aku mendengar Syekh Abu Utsman Al-Maghribi berkata, kana Ibnul Katib radhiyallahu anhu yakhtimu bin nahar 4 khatamat. Adalah Ibnul Katib radhiyallahu anhu, beliau mengkhatamkan Al-Qur'an di siang hari 4 khatamat, 4 kali khatam. Wa bilaili 4 khatamat, dan di malam hari 4 kali khatam. Wa hadza aktsur ma balaghana fil yaumi wal lailah, dan inilah yang paling banyak atau naam apa ini yang paling banyak yang sampai kepada kami, yang khatam dalam sehari semalam paling banyaknya 8 kali khatam. Nah, ini riwayat yang paling banyaknya dalam sehari semalam, bahwasanya paling banyaknya dalam sehari semalam 8 kali khatam. Jadi ada yang 1 kali khatam, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali. Paling banyaknya, maksimalnya yang sampai kepada kami, kata al-Imam rahimahullahu taala, dalam sehari semalam itu 8 kali khatam. 4 di siang hari, 4 di malam hari. Wallahu alam seperti apa bacaannya, ya. Di siang hari 4 kali khatam. Nah, di malam hari 4 kali khatam. Taib. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Yang demikian itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Kalau kita baca saja, ya. Nah, 1 juz saja udah. Nah, 1 jam sendiri, ya. Ada yang 2 jam, ya, yang bacaannya lambat. Ya. Nah, baik. Salat tarawih 1 juz 8 rakaat itu sudah berat banget, ya. Nah, berat, kaki udah bengkak-bengkak, ya. Nah. Baik. Kemudian warawa As-Sayyid Al-Jalil Ahmad Ad-Dawraqi bi isnadihi an Mansur ibn Zadan min ubadit tabi'in radhiyallahu anhum. Diriwayatkan oleh Sayyid Jalil Ahmad Ad-Dawraqi dengan sanadnya dari Mansur bin Zadan min ubadit tabi'in, dari kalangan ahli ibadahnya tabi'in. annahu kana yakhtimul qur'ana fima baina dhuhri wal 'ashr, bahwasanya beliau mengkhatamkan Al-Qur'an ya antara zuhur dan asar. Nah, antara zuhur dan asar ya mengkhatamkan Al-Qur'an. Wa yakhtimuhu aydhan fima bainal maghrib wal isya, dan beliau pun mengkhatamkan Al-Qur'an antara maghrib dan isya. Nah, jadi isyanya diakhirkan ya salatnya. Nah, sampai khatam terlebih dahulu. Wa yakhtimuhu fima bainal maghrib wal isya fi ramadhan khatmataini wa syai'an. Kalau bulan Ramadan, beliau mengkhatamkan Al-Qur'an antara maghrib dan isya dua kali khatam. Lebih sedikit. Wa kanu yu'akhiruna al-isya fi Ramadan ila an yamdiya rubu'ul lail. Dan dahulu mereka mengakhirkan salat isya pada bulan Ramadan sampai berlalu seperempat malam. Baik, mengakhirkan sholat isyanya. Nah, dan inilah ya waktu sholat isya yang paling afdol. Nah, yaitu di akhir waktu. Nah, beda dengan sholat-sholat lain. Ya, yang paling afdol kapan? Di awal waktu. Kalau sholat isya, yang paling afdol di akhir waktu. Jika tidak memberatkan. Nah, kalau memberatkan, maka sholatlah di awal waktu. Warawa Ibnu Abi Dawud bi isnadihi as-sahih. Dan juga Ibnu Abi Dawud meriwayatkan dengan sanadnya yang sahih, anna Mujahidan kana yakhtimul Qur'ana fi Ramadan fima bainal maghrib wal isya fi kulli lailatin min Ramadan. Bahwasanya Mujahid, beliau mengkhatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan antara maghrib dan isya. Fi kulli lailah, setiap malamnya, min Ramadan, dari bulan Ramadan. Berarti sebulan 30 hari ya 30 kali tamat. Ya, setiap malamnya tamat dibaca antara maghrib dan isya. Nah, dan mereka mengakhirkan sholat isyanya ya, sampai pertengahan malam. Wa an Mansur qala kana Ali al-Azdi yakhtimu fima bainal maghrib wal isya kulla lailatin min Ramadan. Dan dari Mansur, beliau berkata bahwasanya Ali al-Azdi, beliau mengkhatamkan Al-Quran antara maghrib dan isya setiap malam dari bulan Ramadan. Nah. Wan Ibrahim bin Sa'ad qal, dan dari Ibrahim bin Sa'ad, beliau berkata, kana abi yahtabi, dahulu bapakku yahtabi, beliau berihtiba. Apa itu berihtiba? Berihtiba itu pakai habuah. Pakai habuah. Nah. Fama yahullu hubwatahu hatta yakhtimal Qur'an. Dan beliau tidak melepas habuahnya sampai mengkhatamkan Al-Qur'an. Nah. Tep, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.